Alangkah bahagianya kalau Roma menjadi suamiku. Aku akan tinggalkan tempat celaka ini, dan aku akan pulang kampung bersama Roma, suamiku tercinta. Kenal betul suaranya. Itu pasti Roma Irama. Alah, pasti gelandangan lupa cari makan di sini. Aduh, mana mungkin Roma berada di sini? Ternyata suaramu cukup bagus, Mirna. Terima kasih. Tapi sayang, pujian itu bukan datang dari Roma sendiri.